الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-137 dan setelahnya dari surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, mengajak bicara Rasulnya, mengingatkan mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian perang Uhud, tentunya menimpa kaum muslimin, terbunuhnya para syuhada, bahkan di antara orang yang mati syahid pada saat itu adalah paman beliau, Hamzah radhiyallahu taala anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Qad khalat, sudah lewat. Qad khalat min qablikum sunan, sudah lewat sebelum kalian sunnah Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin diuji sebagaimana kaum-kaum sebelumnya. Di setiap umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti Rasul, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Maka tetaplah engkau berjalan di atas muka bumi ini mengambil pelajaran. Akan tetapi tetap kemenangan terakhir diraih oleh orang-orang yang beriman. Itu sudah menjadi ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa'undur kaifa kana akibatul mukadzibin, maka tengoklah akibat perjalanan orang-orang yang mendustakan kebenaran ini. Suatu ketentuan, siapa yang beriman beramal saleh, dia akan dimuliakan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menentang, maka untuknya kehinaan dan kerendahan serta azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnas. Inilah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keterangan untuk manusia. Huda, Al-Qur'an sebagai petunjuk. Tentunya bukan cuma sekedar slogan. Baik, untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, kita harus mempelajarinya, mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perintah, apa larangan. Untuk sampai kita pada tujuan. Baik, masya Allah, sebagai contoh sederhananya dalam kehidupan kita ini, baik, perjalanan duniawiyah dipenuhi dengan perintah, larangan, peringatan. Baik, semisal kita ini mau ke Gorontalo dari Manado. Baik, alhamdulillah pemerintah kita sudah memberikan rambu-rambu selama perjalanan kita. Baru saja kita keluar dari Manado, sudah disampaikan kepada kita dengan tulisan yang barakallahu lebih besar bahwa Gorontalo sekian kilo misalnya. Baik. Setiap beberapa jarak ada lagi pemberitahuan. Setiap ada persimpangan ada pemberitahuan. Ini jalan ke Gorontalo, ini jalan ke Kota Mabagu. Ketika ada sesuatu yang membahayakan ada peringatan, hati-hati, kecepatan hanya boleh sekian. Baik. Jalanan licin, jalan yang berkelok. Barakallahu fikum. Ada tempat persinggahan, ada masjid, ada rumah makan, ada rumah sakit. Kebutuhan-kebutuhan kita. Insyaallah ketika kita taat dengan rambu-rambu ini, biidznillah kita sampai pada tujuan. Artinya ketika perjalanan itu tidak dipenuhi dengan rambu-rambu, kemungkinan besar dan bisa dipastikan tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Ini contoh sederhananya dalam kehidupan kita. Maka perjalanan kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan rambu-rambunya. Untuk kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tentukan apa yang menjadi syarat dan ketentuannya. Baik, iman, takwa dan amal saleh. Itu secara umum. Tapi harus dirinci apa saja yang menjadi kewajiban kita, apa saja yang mesti harus kita hindarkan diri daripadanya, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita baik agar supaya tetap terus berjalan di atas petunjuk ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qasda tablugh. Baik. Al-qasda tablugu, tetap terus berjalan di atas petunjuk, insyaallah kalian akan sampai. Baik. Kata Rasulullah SAW, wasta'inu bil ghadwati war rawhah wa syai'in min ad-dulja. Wasta'inu bil ghadwati war rawhah. Manfaatkan kesempatan-kesempatan ketika ada kesempatan itu. Al-ghadwati war rawhah. Kalau dalam perjalanan kehidupan nyata ini ada masa-masa barakallahu fikum enak berjalan ketika pagi hari atau ketika sore hari. Perjalanan siang hari pas triknya barakallahu fikum ini akan menjadikan kita banyak letih, tenaga terkuras karena hawa panas barakallahu fikum. Akan tetapi di saat-saat mudahnya silakan kita melakukan perjalanan. Pagi silakan, malam silakan, sore. Kalau kepanasan silakan istirahat. Baik. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perjalanan sedemikian rupa menuju Allah Subhanahu wa taala. Fanzur kaifa kana akibatul mukatibin. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izah. Al-Quran ini petunjuk wa mau'izah, nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu orang yang tidak bertakwa tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Jadi, tidak menjadikannya sebagai pembimbing, penasehat. Jadi, bahkan Al-Quran dijadikan sesuatu yang berada di belakang punggung mereka. Tidak mau dijadikan sebagai petunjuk. Ketika Al-Quran ini merintahkan mereka tawadu, rendah hati, justru mereka berlaku sombong. Baik. Ketika Allah SWT merintahkan untuk mereka berimpak, bersedekah, berbagi, justru mereka berlaku kikir. Barakallahu alaikum. La haula wa illa billah. Khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Hudaw wa maw'idhatul lil muttaqin. Setelahnya Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Maka jangan kalian hina. Baik. Jangan kalian lemah di hadapan musuh-musuh kalian. Dan jangan kalian merasa sedih dengan apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah. Baik. termasuk di dalamnya adalah kekalahan dalam peperangan. Kekalahan dalam peperangan itu karena adanya sesuatu yang menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa Allah telah menentukan, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang beriman ini kalah, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Barakallahu fikum. Ada sesuatu yang tidak beres yang perlu diperbaiki. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, dan kalian inilah yang sesungguhnya yang paling tinggi. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada sesuatu yang melebihinya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mislu. Kalau kalian ditimpa kekalahan, mereka pun sudah ditimpa kekalahan. Barakallahu fikum. Kalau kalian kalah dalam perang Uhud, mereka pun telah kalah dalam perang Badar. Tapi kondisi tetap berbeda. Barakallahu fikum. Sebagaimana rasa sakit pedih perih dalam perjuangan dirasakan oleh kaum muslimin, juga hal itu dirasakan oleh orang-orang kufar. Tapi kondisinya tetap berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalau kalian merasa sakit dengan peperangan ini, capek, terluka, baik, bahkan ada yang mati, intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamun, mereka juga capek, lelah, letih, terluka, barakallahu fikum, mengucurkan darah. Bedanya adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar dan juga ghanimah, barakallahu fikum, sementara mereka tidak bisa berharap apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu. Dan ini semuanya adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami pergilirkan di atas manusia ini. Sesekali mereka merasakan yang namanya kemenangan, kali yang lain mereka merasakan yang namanya kekalahan. Barakallahu fikum. Inilah kehidupan kita. Sesekali kita mendapatkan kelapangan rezeki, di saat-saat tertentu kita merasa kekurangan. Kita akan merasa kekurangan. Demikian juga di saat-saat tertentu kita sehat, di saat yang lainnya kita merasa sakit. Saat tertentu kita bahagia, senang, gembira, di saat yang lain kita harus bersedih. Barakallahu fikum. Kita harus terluka. Inilah kehidupan kita. Barakallahu fikum. Silih berganti. Silih berganti. Kita sekarang sehat, saudara kita sakit. Besok hari saudara kita sehat, kita yang sakit. Hakadah. Sehingga kita tetap saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan disinilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iyam sasukum qarhum faqad massal qawma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, supaya kita rasakan yang namanya kesyukuran dan rasakan pula yang namanya kesabaran. Ada saatnya kita harus bersyukur dan ada pula saatnya kita harus bersabar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan dengan ujian dan cobaan ini Allah mengetahui siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang tidak. Jadi, karena dengan ujian dan cobaan akan terpisah siapa yang betul-betul asli dan siapa yang imitasi. Dengan ujian dan cobaan. Jadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah tidak akan pernah membiarkan kaum muslimin begitu saja tercampur berbaur antara orang-orang mukmin dan munafik. Sampai Allah Subhanahu wa taala membedakan siapa sesungguhnya yang beriman dan siapa sesungguhnya yang munafik dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan ujian-ujian akan keluar komentar. Baik, akan nampak dari komentar-komentar ini siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman sesungguhnya. Barakallahu fikum. Belum lagi sikap yang mereka nampakkan di saat ujian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang pura-pura. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah." Baik. Kalau mereka disakiti kalau mereka disakiti, dia menganggap perbuatan orang terhadap dia adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Wa tilka al-yamanu dawiluha bainan nas wa ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan dengan ujian dan cobaan itu Allah menginginkan di antara kalian ada memang yang menjadi syuhada. Ada yang mati syahid. Barakallahu fikum. Kalau menang-menang terus, siapa yang bakal mati syahid? Siapa? Baik. Maka dengan adanya peperangan saat-saat tertentu, barakallahu fikum, kaum muslimin kalah, mesti ada yang gugur menjadi syuhada. Barakallahu fikum. Wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Allah Maha tahu sebelumnya bahwa si fulan mukmin, si fulan munafik, si fulan mati syahid. Barakallahu fikum. Si fulan adalah orang-orang yang jujur, si fulan adalah yang dusta. Ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang azali. Barakallahu fikum. Baik. Adapun kata-kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, dalam bentuk nyata yang dengannya orang dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala atau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, si fulan bakal mati syahid dan si fulan bakal mati kafir. Barakallahu fikum. Tapi sebelum kejadian itu mereka belum dicap barakallahu fikum sebagai orang yang mati syahid atau orang yang mati kafir. Nanti setelah kejadiannya baru kita katakan si fulan mati kafir, si fulan mati syahid. Barakallahu fikum. Wa ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Baik, yang menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, siapa yang beriman, bertakwa, beramal saleh, dialah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang kafir menentang, maka dialah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup tingkat para majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.